Sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh. Sakitnya tuh di sini balas kena hatiku. Sakitnya tuh di sini kau menduakan aku. Sedang